بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث نيداري جابر بن عبد الله، دورا ينتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تني يا رسول الله برابا حديث وران تني يا رسول الله تني يا رسول الله macam itu nak dapat ilmu, anda perlu tanya, jangan diam terus, tanya. لهذا السؤال في الشريعة الإسلامية على نوعين. Tanya dalam agama Islam dua macam. Tanya yang wajib, wajib. Tanya yang mustahab. Ada jenis lain tanya yang haram. Ada tanya yang haram, ada tanya yang wajib, ada tanya yang mustahab. Idan total berapa macam? Tiga. Tanya dalam agama tiga macam. Yang pertama yang wajib, yang kedua yang mustahab, yang ketiga yang haram. Tanya yang wajib bila kamu tak tahu. Bila kamu tak tahu perkara yang tentang ibadah kamu, akidah kamu yang perlu, yang kamu perlu. Itu jadi apa? Wajib. You tak tahu salah mayit macam mana? You tak tahu puasa Ramadan macam mana? You tak tahu apa yang mungkin membatal puasa kamu? You tak tahu macam mana perform, macam mana buat ibadah ini atau i'tiqad ini? Sekarang, kalau kamu tak tahu, rasa tak tahu, hasilnya tanya itu jadi apa? Wajib atas kamu. Bagi cari orang untuk bagi kamu jawab. Cari solution. Itu soalan yang apa? Yang wajib. Soalan kedua, soalan yang mustahab. Mustahab, mustahab maksudnya sunnah. Tak wajib, tapi bagus kalau kamu tanya. Itu untuk confirmation. You sudah tahu, tapi nak apa? Confirm lagi. Bagus. Atau you tak tahu perkara ini, you tak perlu perkara ini, tapi you nak tahu. Contoh, you tak nak pergi haji. You tak ada mampu untuk pergi mana? Haji. Tapi kamu nak belajar, nak tanya tentang haji. Bagus tak bagus? Bagus. Itu sunnah. Tak wajib. Sebab kamu tak perlu. Tapi bagus. Haram. Haram. Kamu tanya untuk debat. Tahu debat? Debating. You tak nak belajar, you nak show off, you ada ilmu juga. Itu haram. You tanya untuk debat. Tahu debat? Debate. You asking for debating. You asking to show off. You asking to deliver a hidden message. You tanya sebab kamu nak kirim message yang hidden. You ada. Dia orang yang macam itu. Ada hidden message itu bukan tanya anda nama agama yang masyru' yang wajib itu. Apa-apa tanya yang tujuannya teruk jadi apa? Haram. You tanya untuk membahaya orang lain. Faham tak apa? Ada lah ya juz. Haram. Atau kamu tanya tentang perkara yang ilmu al-ghaib. Betul tak betul? Ilmu al-ghaib. Allah Jalla wa'ala sudah tutup bab ini. Kamu nak buka, nak tanya. Atau kamu tanya sebab kamu ada wiswas dan doubt. Ada raku-raku. You tanya untuk increase tambahan raku kamu. Apa hasilnya, apa manfaat? Atau kamu tanya orang yang tak qualified. Itu juga haram. Walaupun kamu perlu. You perlu belajar macam mana salat. Ikut Nabi SAW. So you tanya jiran. Walaupun dia tak qualified. Boleh? Tak boleh. Dalam agama Islam, tanyaan itu dengan orang yang qualified sahaja. Sebab hasilnya guidance. Kalau kamu tanya orang yang tak qualified, hasilnya misguidance. Betul tak? Hada lain. Qala Allah Ta'ala: fas'alu ahla dhikri. tanya orang yang ada ilmu yang qualify. Kalau kamu tak tahu, maksudnya haram tanya orang yang tak qualify, yang tak ada mampu, yang tak ada ilmu betul. Atau kamu tanya orang yang mubtadi', boleh? Jadi mubtadi' macam dia, betul tak? Ada kullu soalan haram. Idzan faedah, hari ini ada faedah yang agung. Tanyaan dalam agama Islam berapa macam? Berapa macam? Wajib, mustahab, haram. Masyaallah. Jazakumullah. Masyaallah. Itu dalam agama. Qala Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhum anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala. Tanya Rasulullah sallam. Ya qala ara'aita, wahai Rasulullah, kalau saya ara'aita idza sallaitu al-maktub, kalau saya salat 5 fardu terus menerus, saya jaga 5 fardu saya, wa sumtu ramadan, dan saya puasa ramadan, setiap saya puasa fulfill fasting ramadan, wa ahlaltu al-halal, apa yang halal saya ambil, wa haramtu al-haram, apa yang haram saya tinggal, ولم أزد على ذلك شيئا. أن سيأبا تأبوت أبا أبا بني تنبهان سيأتأ تنبه. إني سجى. بوت لما فرضوا بوس رمضان. أن أبا ينحلل سيأكوت أبا ينحرم سيأتنقل. تبي سيأتأ دا نفلو نفلو. تاو نفلو. ما سني سنن قيام الليل والرواتب سيأتأ بوا. Kalau saya buat macam ini sahaja, cukup untuk masuk syurga tak? Faqala nisana mada? Naam. Naam sini dalam Inggeris macam absolutely. Bukan naam maksudnya yes saja. Confirm yes. Absolutely. Absolutely cukup. Biasa orang yang tanya macam ini, sahabat yang Badwin. Tahu Badwin? Ha? Orang Badwin maksudnya orang orang kampung. Bukan orang kampung. Dia orang Badwin. Ha? Ha? Dia orang asli ya? Ulu ha? Orang Ulu. Betul-betul. Orang Ulu. Yang jauh dari bandar. Jauh dari kota. Ha? Dia jauh dari kota. Tak tahu bandar. Tak campur dengan orang bandar. Dia tak belajar. Tak boleh pacar. Tak boleh cakap. Tak boleh. Tapi dia hidup macam tu, sederhana saja. Tapi tak maksud, tak maksud dia tak nak buat naflu. Tak nak buat naflu. Tak maksud dia tak nak buat sunan. Tak maksud dia tak nak ikut jalan Nabi, tak. Tapi dia takut. Itu apa? Mampu dia. Dia takut itu mampu dia. Kalau saya buat macam itu, sebab biasa kita orang jauh, tak belajar, tak ada orang yang datang kepada tempat kita untuk mengajar kita. So, macam mana? Kalau saya buat ini, boleh? Cukup tak cukup? Hadis ini, hadis Jabir itu, saya boleh, boleh bagi kamu, insyaAllah, tak bantu, insyaAllah faham. Hadis, kisah ini, datang ke Nabi SAW berapa-berapa kali, bukan satu kali saja. Maksudnya berapa-berapa orang datang tanya Rasulullah SAW soalan yang macam ini. Tapi semua dari A'rab. A'rab maksudnya orang ulu. Saya bagi ya. Anda dengar, saya bagi ya. Saya bagi cepat-cepat. Jaa kadhalika as-sahihain fi Bukhari wa Muslim. Min haythu Talha bin Ubaidillah. أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. هذا حديث طلحة بن عبيد الله. يك ساتوكلي أدا أوران يندتن داري نجد أولو سانغات أولو ديا هيدب دلم دي ديزت ده هو ديزت أبا ديزت بدن بصير ديا أوران ين هيدب دلم أبا خيمة تو خيمة دينان أنت dan khaimah, dia hidup dalam khaimah. Lepas tu dia pindah cari air. Qala min ahli najd tha'irur ras, apa banyak rambut dia sangat banyak, dan semua berdiri macam tu, rambut dia berdiri. macam afro ah, beber dia. Yani dia orang strange, ahl sangat sangat ulu. Min ahli najd. Qala yusma'u dawi sawti. Bila dia cakap, kita dengar suara dia, tapi tak faham kata dia. Tak faham. Qala ja'a rajul min ahli najd, tha'irur ras. Yusma'u dawi sawti wa la yafqah. La yafqah, tak faham ma yaqul. Perkataan dia mustahil faham. Qala fadana dana dana min rasulillah. Dia cari mana Muhammad, mana Muhammad, mana Muhammad, sampai dia nampak. Jadika. Qala fa idha huwa yas'alu 'anil islam. Dia tanya tentang Islam. Qala ya Rasulullah, mal Islam? Apa itu Islam? Fa qala 'alaihi salatu wassalam, al-islamu an la tushrika billahi shay'an wa an tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasum ramadan. Fa qala ya Rasulullah, والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه شيئا. يا رسول الله cukup cukup bagus cukup, saya insyaallah ikut, tapi cakap dengan sekarang saya cakap dengan kamu, saya tak tambah tak juga apa kurang sekali, ini saja. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنة. Kalau betul you ikut, saya jamin anda masuk di mana syurga. Ya. Mudah tak mudah? Mudah. Alhamdulillah. Tapi itu mampu dia. Cukup, cukup, cukup. Itu mampu saya. Saya ikut insyaAllah. Tak tambahan sekali, tak kurang juga sekali. Cukup. Masuk syurga. Ada hadith orang lain. Hadith jaa hadith hadith Abi Hurairah. Qala jaa rajul fi sahihin. Qala jaa rajul min al-A'rab. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعراب مأسوني وران أولو جادة كي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل من أعراب يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإسلام أبا إيتو أبا إسلام فقال الإسلام أن تؤمن بالله ملائكته وكتابه قال صدقت بطل قال يا رسول الله كلو سيئيكو لا أزيد على هذا أبدا. Kalau saya ikut tapi saya tak tambahan apa-apa pun. Cukup. فقال النبي صلى الله عليه وسلم cukup. Masuk syurga. فلما ولى قال أفلح إن صدق. Kalau dia betul ikut, insyaAllah jamin masuk syurga. Sama itu orang lain. Ada hadis Anas bin Malik juga untuk sahabat orang lain. Banyak orang ulu datang dengan soal ini. Yang ajib dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar. Rasulullah sallam tunggu, Rasulullah sallam tahan dengan soal ini. Hadis lain yang lebih ajib, tahu ajib. Apa maksudnya ajib Abu Hamid? Ajaib, ha? Lebih ajaib. Hadis hadis Anas bin Malik fi sahihain. Qala kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kita duduk dengan Rasulullah SAW dalam masjid. Wa kana Rasulullah SAW muttaki. Rasulullah SAW duduk macam itu, muttaki. Maksudnya dia apa, relax dengan sahabat. Dalam masjid, relax. Muttaki. Faja'a rajulun minal a'rab. Ada orang dari orang ulu datang ke masjid Rasulullah SAW dengan unta dia. Masuk ke masjid dengan apa? Dengan unta dia. Masuk dengan masih dengan unta. Wan nasu yanzurun. Wa Rasulullah sallam muttaki. Rasulullah apa? Masih apa? Relax. Macam kalau Nabi sallam jaga dengan sahabat, relax. Tak apa, relax. Sallam relax. Fadakhala fa anakha naqatahu wa aqalaha. Dia turun dan dia tali. Tali apa? Unta dalam masjid. Dia jumpa mana ada tiang, dia tali dalam tiang. Thumma masha. Faqala ayyukum Muhammad? Siapa itu siapa? Muhammad. Siapa Muhammad? Faqulna dhaka ar-rajul al-abyad al-muttaki. orang itu yang di sana yang poteh, yang duduk relax, yang poteh. Dzakar rajul abyad al muttaki. Faja'ahu ar-rajul, dia jalan apa hidup Nabi SAW, ke arah Nabi SAW. Faqala, tengok dia cakap apa. Faqala Ibn Abd al-Muttalib, dia tak cakap ya Rasulullah, wahai Muhammad Ibn awak, ana Abd al-Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abd al-Muttalib, betul tak? Ana Abd al-Muttalib. Faqala Nabi SAW qad ajabtuk, ya betul saya, ya betul saya. Dia tak cakap weh, respect man, cakap betul-betul sini depan kamu Rasulullah. قال نعم نعم بتر سيء. فقال يا محمد dia tahu nama dia tapi dia panggil Nabi SAW macam panggil kawan dia dalam kampung. Itu haram dalam Islam, tapi orang ini masih tak tahu, jahil. فقال يا محمد إني سائلك فمشدد عليك المسألة فلا تجد علي في نفسك. وهاي محمد سيأتي تانيا كمو سيريس سيريس كوتشين dengan keras betul. So jangan jangan simpang di hati. Dia tanya Rasulullah, jangan simpang feelings dalam hati. Don't have hard feelings against me. Okay, I'm a very serious man and very crass. I will ask you a very hard question. Don't have hard feelings. Itu banghaluan, muqaddima, introduction, banghaluan. Saya nak tanya kamu a serious, sangat sangat kuat dan keras soalan-soalan. Jangan simpang di hati, ya, jangan. Faqala salam, la la alayk, is'alna badala. Jangan jangan risau. Tanya-tanya apa pun tak ada masalah. Ini Rasulullah SAW. Qala tisalna badala. Tanya. Rasulullah masih apa? Masih apa? Masih relax. Jangan risau. Tanya-tanya apa-apa. Faqala, ya Muhammad, ja'ana rasuluka yaz'amu annaka taz'umu annaka Rasulullah. Ya, sudah kita terima, sudah kita terima Rasul kamu. Rasulullah hantar sahabat untuk bagi dakwah, betul tak betul? Jadi sudah kita terima, sudah sampai Rasul kamu sampai ke kita, and dia bagi kita tahu you claim Allah hantar kamu kepada kita, betul? You claim, dia cakap claim Rasul kamu, messenger kamu, Rasul kamu claim, dia cakap claim, kamu claim Allah apa? Hantar kamu kepada kita. Itu betul. Faqala sadaq. Allahumma na'am. Eh, wallah, demi Allah. Betul. Sadaq. Qala ya Muhammad, man khalaq as-sama? Siapa yang mencipta langit? Faqala Nabi SAW, Allah. Faqala ya Muhammad, man khalaq al-ard? Siapa mencipta bumi? Faqala apa? Allah. Faqala man nasab al-jibal wa fa'ala fiha ma fa'al? Siapa yang mencipta gunung-gunung ini dengan macam itu kuat keras? Faqala Allah. Faqala ya Muhammad, fa billadhi khalaq as-sama wa khalaq al-ard wa nasab hadhihi al-jibal, Allah arsalaka lana? So, dengan Allah yang mencipta bumi, mencipta langit, mencipta gunung, betul-betul Allah hantar kamu kepada kamu? Faqala an-nabi, jalasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Duduk apa? Itu serius. Orang ini, walaupun orang ulu, tapi pandai. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, Allahumma na'am, wallahi betul. Allah mengkirim saya kepada apa? Kamu. Faqala Hasan. Okay. Rasuluka rasuluka, orang yang kamu kirim kepada kita, dia cakap, kamu cakap Allah perintah kamu untuk perintah kita untuk salat setiap hari berapa? 5 kali. Betul ini dari Allah? Faqala Nabi SAW, Allahumma na. Dia tanya dia macam itu tentang salat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. 5 kali macam itu. Betul Allah hantar kamu dengan ini? Betul Allah mengirim itu kepada kita dengan kamu? Betul, betul, betul, betul. Rasulullah apa? Cakap apa? Naam. Sadaq. Wallahi naam. Wallahi betul. Wallahi sadaq. Rasulullah SAW tak cakap apa? Hey, berhenti man. You tak rasa percaya dengan saya? Tak cakap. Nabi SAW kukulin. Allahumma naam. Allahumma naam. Allahumma naam. Sadaq. Allahumma na. Faqala ar-rajul ini, dia berkata, qala ushiduka, anta apa syahid, saksi, you saksi depan Allah Ta'ala, saya beriman dengan semua ini dan saya ikut kamu. You jadi saksi macam depan Allah Ta'ala. Wahai Muhammad, jadi saksi kepada saya depan Allah Ta'ala. Saya beriman dengan semua ini. Dan saya ikut terus menerus. Nama saya, dia jawab, nama saya Dhimam ibn Tha'labah. Yawmul Qiyamah kenal saya, nama saya apa? Dhimam ibn Tha'labah. Dan sekarang terus saya nak balik ke kampung. Kampung saya sangat jauh. Tapi saya di sana, apa? Jadi rasul kedua kepada kamu untuk apa? Kaum saya. Anas berkata, Dhimam itu balik terus ke kampung dia. Dia tak duduk. Tanya-tanya lepas tu apa? Balik terus ke kampung dia. Kala Anas, orang ini Dhimam bin Tha'labah jadi sebab untuk kaum dia semua jadi apa? Islam. Dia hantar dakwah kepada semua kaum dia, tribe, tahu tribe, kabilah dia besar, nama dia kabilah Sa'd bin Bakr, kabilah Dhimam bin Tha'labah, besar, dakhalah al-Islam kulluha bi Dhimam bin Tha'labah, agama Islam masuk setiap rumah dalam kabilah Sa'd bin Bakr, sebab siapa? Dhimam bin Tha'labah. Amin Nabilah. Orang datang ke sana, dari sana ke Nabi SAW untuk tanya soalan-soalan ini. Tanggung jawab balik ya. Yang ajib, macam mana Rasulullah SAW sabar dengan soalan dia. Rasulullah SAW tak cakap, hey, oh man, kita ada protokol, kita ada proses, step masjid yang pertama, kendaraan kamu di luar. Tak cakap. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Banyak kisah macam ini, banyak dalam sahihan dari luar. Aman Nabi Allah wa Rasul. Juga dari faedah manfaat dari hadith ini, itu bagi kita tahu agama Islam, ahkam, hukum-hukum dalam agama Islam berapa-berapa tahap. Ada tahap yang lebih penting, ada tahap yang nama dia penting. Tak ada tahap yang tak penting. Tak ada ahkam yang tak penting. Semua ahkam di agama Islam penting. Tapi ada penting, ada yang lebih apa? Penting. Yang sangat penting, yang paling penting. Yang paling penting dalam agama kita adalah arkanul Islam. Arkanul Islam maksudnya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajju wa hajjul bait man istata'a ilayhi sabil. Itu arkan yang paling penting. Harus pasti setiap orang muslim beriman dengan arkan ini dan praktis ikut mampu dia ahkam ini. Ahkam lain yang luar arkan 5 itu penting. Tapi bukan sangat penting macam lima arkan, lima rukun-rukun dalam agama Islam. Jelas tak jelas? Juga itu hadis ini bagi kita tahu sahabat-sahabat berapa macam. Macam kami berapa-berapa macam. Macam-macam ada. Betul-betul. Sahabat juga berapa-berapa macam. Sahabat radhiyallahu ta'ala, ada sahabat yang ulu. Ada sahabat yang duduk di bandar. Betul-betul. Ada sahabat yang educated. Ada sahabat yang lower educated in education. Ada sahabat yang tahu cepat. Ada sahabat yang kurang sedikit. Berapa-berapa macam. Tapi semua sahabat tanggungjawab pada agama. Setiap orang ikut mampu dia. Walaupun dari ulu. Walaupun dia ulu. Walaupun dia tak tahu. Walaupun dia buat kenderaan dia dalam masjid. Tapi semua apa? Semua apa? Semua tanggungjawab agama. Semua serius. Ikut mampu dia, tapi semua serius. Juga tengok macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadith ini semua bagi kita tahu Rasulullah sallam muamalah dengan sahabat dengan satu tahap. Rasulullah tak berbeza antara sahabat. Dengan ini soft, dengan ini tak soft. Dia cinta ini, tak cinta ini. Ini special, ini VIP, ini bukan VIP. Tak ada. Rasulullah sallam orang paling mulia dengan semua. Abu Bakar atau Imam bin Tha'labah yang baru kenal, yang jumpa dia satu kali di hidup saja. Rasulullah rahmah dengan semua. Itu sebab ada hadis satu hadis dari Abi Ayyub dan lain-lain sahabat. Dia bagi description. Tahu apa description? Sifat-sifat. Ya. Dia tabi'in tanya dia setelah Rasulullah meninggal. Dia tanya banyak tabi'in masa itu, tanya sahabat tentang description dengan sifat-sifat Nabi. Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala berkata, Ibn Abbas juga, Ibn Umar juga, banyak sahabat yang jawab sama. Dia kata, hasilnya kalau kamu jumpa Rasulullah satu kali, you cinta dia terus. Kalau kamu jumpa Nabi, hasilnya sifat-sifat Nabi dia cakap. Kalau kamu jumpa Rasulullah apa? Satu kali, you mustahil lupa dia. You cinta dia apa? Langsung. Antara satu terus dia paling istimewa. Orang yang luar biasa. Terus. Alaihi salatu wassalam. Sebab Rasulullah SAW mulia dengan semua. Serius dengan semua. Merahmah dengan semua. Alaihi salatu wassalam. Ada hadith lain. Kalau kamu ingat orang ulu itu dalam hadith Anas dengan hadith Hurairah sahihain. Dia masuk ke masjid. Dia nak salat dengan Rasulullah SAW. Tapi dia rasa nak kencing. Dia kencing di mana? Di masjid. Kencing di masjid. Lepas dia nak salat juga. Sahabat semua pergi untuk berhenti dia. Faqan Nabi SAW berhenti semua. Jangan ganggu dia. Khalas, dia sudah dalam proses. Habis saja. Takut kalau kamu ganggu, lepas tu jadi apa? Sakit. Berhenti. Lepas tu Rasulullah SAW bagi dia apa? Nasihat and education dengan cara yang paling sempurna. Lembut. Bagus. Dengan semua. Nabi SAW macam itu dengan apa? Semua alaihi salatu wassalam. Fama arsalnaka illa kaffatan lil alamin. Masya Allah. Hadith yang لبستوا حديث جوامع الخير. قال رحمه الله تعالى عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري بسم الله. جلس. هذا سؤالا سبلوم سامبوم أتوا كم سدبنا بلي سامو لقي حديث ين كدوا بلي ها تفضل باتي hadis berkaitan kalau kita beri minum seekor anjing yang dia ada dengan susu kau, amalannya kadang-kadang. Oh, ulang-ulang ini tak dengar. Kalau kita yang beri minum anjing minum anjing. Adakah amalan ini mata-mata beri minum saja atau ada amalan lain? Hadis itu hadis Abu Hurairah, betul, hadis Abu Hurairah sahih. Yang perempuan yang buat maksiat tapi masuk syurga sebab bagi minum dia itu anjing. Lepas tu masuk. Al hadis jelas. Qala an-nabi sallam dakhalat imra'atun wa fi riwayah imra'atun baghi al jannah fi kan. Fi kan. Yani sebab dia ada rahmat dengan apa? Anjing. Hadis sebab ini. Tapi tak maksudnya dia orang yang tak ada tauhid. Dia orang yang tak ada tauhid, yang ada tauhid. Dia orang yang ada tauhid. Dia orang yang ada salihat, ada amal lain tapi maksiat dia juga apa? Banyak dan besar. So, untuk orang beriman terus menerus khalatu amalan salihan wa akhara sayya, biasa ada amalan salih kamu dan amalan sayyi kamu apa? Parang terus di hidup kamu. Apa-apa yang sukses you ikutnya ke syurga. Kalau amalan salih kamu tinggi, you ikut apa? Amalan salih masuk syurga. Kalau amalan sayyi kamu yang tinggi, you masuk ke neraka. So, perempuan ini sebab dia ada rahmat dengan anjing, jadi sebab untuk dia masuk syurga sebab amalan itu. Walaupun ada banyak salihat, walaupun ada tauhid, tapi ada maksiat juga. So, semua Allah tak nilai dari amalan dia setelah tauhid kecuali amalan itu. Apa? Bagi angin untuk apa? Untuk angin. Allah nilai ini. Nilai ini the most. To show you how the mercy is very important. Even for the animals. Setelah tauhid. Faham tak faham? Dia mungkin ada banyak amal salihah tapi Allah tak nilai. Tak menghargai. Kenapa? Sebab dia juga ada apa? Banyak apa? Maksiat. Tapi yang Allah nilai, yang Allah menghargai dari buatan-buatan dia, buatan ini. Bagi angin untuk apa? Anjing. Ulama guna hadis ini untuk bagi kamu tahu. Anta tak tahu mana buatan-buatan yang sah yang Allah menghargai. You buat terus-menerus. Mungkin anta orang yang qiyamul lail, Masya Allah, tapi Allah tak menghargai. Kenapa? Sebab ada salahan. Tapi satu hari kamu buat amalan salih yang kecil, itu jadi apa? Sebab untuk masuk kamu ke mana? Ke syurga. Tak tahu. Faham tak faham? Juga terbalik. Kadang-kadang kamu buat taubat dari banyak amal tapi kamu lupa satu maksiat yang kecil, jadi sebab untuk masuk neraka. Macam hadis itu qala alaihi salam rubba kalimatin. Kadang-kadang ada kalimah, ada kataan yang keluar dari lidah kamu, kamu tak rasa berat, tapi depan Allah Taala itu sangat apa? Berat. Jadi sebab untuk bawa kamu ke mana? Neraka. Faham tak faham? Walhamdulillah. Yang dia kata Allah Taala, "Wafgalu al-khair la'allakum tuflihun." Buat semua khair. Jangan rasa itu sedikit, itu kecil, tak payah. Mungkin yang kecil itu jadi sebab untuk bawa kamu ke mana? Syurga. Juga terus menerus buat taubat untuk maksiat yang kamu kenal masih ingat atau maksiat yang kamu tak apa? Tak ingat. Itu sebab hadis Ibn Umar. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في كل يوم 100 مرة. رسول الله بياسة بوت استغفر توبة ستي بهاري برابا كالي 100 كالي ستي بهاري 100 كالي 100 كالي آمن بالله. إيتو انتو أبا انتو معصيا كامو تهو أنا معصيا كامو تهو لبا فهم. جزاكم الله خيرا. سؤال لين ada soal lagi? Sambung insyaAllah. Boleh makcik. Hadis sahih misalnya. Apa? Daripada sahabat kita ni hadis sahih cerita perempuan yang bagi Hayya Buri Rafis Sahihin Bukhari wa Muslim. Satu lagi kan? Ada satu hadis lagi. Hadis kucing. Kucing. Dua-dua hadis ini dari Abu Hurairah. Dua-dua hadis ini dari Abu Hurairah. Dua-dua ini dalam Bukhari wa Muslim. Perempuan dengan kucing mati. Nah. Tapi Hajar Barirah dengan apa perempuan yang masuk syurga dengan sebab anjing, ada riwayat lain dari hadis Anas, dia cakap orang laki. So ada ulama yang cakap itu dua orang. Yang dapat yang betul itu satu orang perempuan. Anas itu dalam riwayat Anas salah, yang betul perempuan bukan apa? Laki. Dua-dua perempuan. Hadis Abu Hurairah juga dengan yang tentang kucing itu juga apa? Perempuan. Hadis Abu Hurairah sahih, dua-dua di Bukhari dan Muslim. Hadis Anas bin Malik juga. Dua-dua dari Bani Israel. Dua-dua dari Bani Israel. Ada yang cakap itu dari kaum Isa. Bani Israel. Dua-dua perempuan dari Bani Israel. Nah, makcik boleh? Macam syarat istighfar tu tak istighfar. Kita mesti ingat dosa kita ke atau kita boleh istighfar? Masya Allah. Ni ya, you jangan spesifik. Jangan spesifik. You tanya maghfirah. You tanya maghfirah dari Allah Ta'ala untuk semua dosa kamu. Yang kamu ingat, yang kamu apa? Tak ingat. Faham tak faham? Qala Allah Ta'ala, وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Banyak orang jumpa Allah Ta'ala yang al-Qiyamah. An Allah Jalla Ala show them. Tahu show them? Apa show? Tunjukkan. Allah tunjukkan kepada dia dosa-dosa yang dia 100% lupa. Jangan spesifik. Ya Allah, saya maafkan untuk tentang masalah ini. Ya Allah, masalah ini. Okey, masalah lain-lain yang kamu lupa macam mana? You buat istighfar am semua dosa. Ya Allah, ighfirli dhanbi kullahu. Ingat hadis Rasulullah. Kalau kamu nak tahu cara istighfar yang betul, you baca sunnah Rasulullah, tengok macam mana Rasulullah SAW minta istighfar. قال في الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره. بيسر رسول الله من تستغفر ما تشمني النبي صلى الله عليه وسلم يا الله هبوس دوس سيا سموا كله يان كتير يان بسار يان سيا كنا يان سيا لوبا يان علانيته وسره يان دلم yang rahasia yang depan manusia semua. Ya Allah, itu cara yang betul untuk minta apa? Maghfirah. Hadis lain, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, saya buat zalim untuk diri dengan banyak dosa yang saya masih ingat dan saya sudah apa? Lupa. Ya Allah, hapus semua. Jangan spesifik. Make it general. Humble yourself for the sake of Allah Ta'ala. You understand? You faham tak? Iden cara yang betul untuk minta maghfirah, cara yang umum. Termasuk dosa yang kamu ingat dan dosa yang kamu apa? Lupa. Bukan ini sahaja. Saya nak bagi kamu satu faedah dari salaf. Qala as-salaf rahimahullah ta'ala, ma'asya yang kamu lupa, anda pasti faham, ma'asya yang kamu lupa lebih besar daripada ma'asya yang kamu masih apa? Ingat. Normally sense the one that you forget is much bigger and more than the ma'asya that you still remember. What you remember is less than what you forget. So buat apa? Maghfirah dengan bentuk yang apa? Dengan sejarah umum. Ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum ya ikhwan fillah la? Hai Sayyid al-Istighfar, hai Sayyid Shaddad al-Naw, sahih Muslim. Qala kana sallam yaqul fi Sayyid al-Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mustata'. A'udzu bika min sharri ma sana'. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. يا الله بوتن سيا sangat jelek sangat teruk. Ya Allah, maaf saya semua dosa saya yang ingat yang tak ingat. Jelas insyaallah. Okey, soalan lain cukup sambung insyaallah. Okey, bismillah. قال رحمه الله تعالى عن ابي مالك الحارث بن عاصم الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم At-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman. At-tahur means kebersihan. Kebersihan adalah separuh iman. At-tahur syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah penuh mizan. Timbangan. Timbangan. Penuh timbangan. Wa subhanallah walhamdulillahi tamla'u ma bayna as-samawati wal ard. Penuh antara bumi dan langit. Wassalatu nur. Salah adalah cahaya. Wassadaqatu burhan. Sadaqah adalah bukti. Apa maksudnya ini? Kita menjelaskan insyaAllah. Wassabru diya. Sabar adalah diya. Diya macam cahaya. Sina. Sina cahaya. Sinar. والصبر على سينا والقرآن حجة لك وعليه القرآن على حجة أنت كم وتو حجة أتسكن كل الناس يغدو ثم أوران هدو يتو ما سني كل الناس ثم أوران هدو أكن هدو ثم أوران أكن هدو أبا ما سني ثم أوران أكن هدو أوران ين فقير أوران ين كايا أوران ين عرب أوران ين بكن عرب أوران semua akan hidup. Orang yang muslim, orang yang kafir, orang yang semua akan hidup. Sambung dalam hidupan itu. Tapi dia dua jenis. Fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiqha. Tapi semua orang ini, semua manusia di bumi dua macam. Macam yang pertama, orang yang jual akhirah kepada dunia dia. Yang kedua, orang yang jual dunia dia kepada apa? Akhirah. Maksudnya manusia di bumi dua macam. Macam yang pertama, manusia yang tujuan dia dunia. Dia hidup di dunia kepada dunia. Yang kedua, orang yang hidup kepada apa? Akhirah. Tujuan dia, dia hidup dalam dunia kepada akhirah. Tapi dua-dua hidup. Apa maksudnya dua-dua hidup? Maksudnya semua insyaAllah majority manusia di bumi nak apa, dari childhood ke youth, lepas tu kahwin, lepas tu ada keluarga, lepas tu business, lepas tu apa-apa, semua macam hidup macam biasa. Tapi dalam hidupan itu dia berapa macam? Dua macam. Ada orang yang hidup kepada akhirah, ada orang yang hidup kepada apa? Dunia. Ada orang yang rugi, ada orang yang itu maksudnya. هذا الحديث حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري من جوامع الكريم. حديث dari حديث yang paling utama di sunnah Rasulullah SAW. حديث المالك أبي مالك هذا في صحيح مسلم. Satu hadis yang paling utama dalam sunnah Rasulullah, dalam semua sunnah Rasulullah. Hadis ini ya akhwani fillah, kita hafal di sana, kita hafal masih tahu child 5 tahun, 5 years old. This among the first hadis from Umrais from 5 years old. Macam kita hafal Fatihah, tahu Fatihah. Alhamdulillah kita juga hafal hadis Imam Malik itu dari itu tadi. Sama tahap dengan surat apa? Al-Fatihah. Hadith Abi Malik Abi Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala, Hadith Abi Asim Al-Ash'ari. Hadith ini ya akhwani fillah, this hadith we consider it is a separate methodology. Tahu methodology means this hadith, it's by itself it's like a great teaching and a school by itself. Ada ulama yang tulis syarah kepada hadith dalam berapa volume untuk hadith ini sahaja. Hadith Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hadith ini hasil مواعظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاصل موعظة معظمة دلم حديثين. حديثين هي سانغات كونسنتري. كونسنتريشن. سانغات. آمنا بالله. حديثين جوجا معجز. كان النبي صلى الله عليه وسلم أداء إعجاز دي سنين. بكتي كبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة. آمنا بالله. Ada salaf yang berkata hadis ini hadis satu hadis yang paling mulia dalam sunnah Rasulullah SAW. Saya masih ingat satu alim yang cakap hadis ini kalau kita nak syarah bagi dia syarah yang penuh perlu berapa tahun. Kalau kita nak jaga hadis yang paling penuh untuk hadis yang paling sempurna itu berapa tahun perlu berapa tahun. Contoh. Tengok, akhwan fillah, itu ayat yang pertama. Ayat yang pertama, sentence, the first sentence. Qala alaihi salatu wassalam, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan adalah separuh iman. Kebersihan ini maksudnya dua macam. Semua jenis kebersihan. Kebersihan untuk hati dan kebersihan untuk apa? Badan. Untuk jasad. Dua-dua itu seperti agama Islam. Seperti iman. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kamu ingat, kalau kamu tengok, semua buatan-buatan di agama kita based on kebersihan. Dua-dua kebersihan. Kebersihan hati dari syirik, dari bid'ah. Dari maksiat. Tak ada salat. Allah tak terima salat dari orang yang ada syirik. Betul tak betul? Syirik itu amplifications. Najasat. Dalam hati. Betul tak betul? Najasat dalam hati. Sallallahu alaihi wasallam. Allah tak terima. A'mal. Buat dalam agama dari orang yang buat syirik. Kepada Allah. Kenapa? Sebab at-tahuru syatrul iman. Tengok, salah, separuh. Salah tak boleh jadi sah kalau tak ada wudu. Jadi macam separuh. Semua buatan-buatan dalam agama kita base. Asasnya apa? Dasarnya apa? Kebersihan. Kebersihan hati dan kebersihan jasad. Itu macam mana sangat penting. Sallallahu alaihi wasallam. لهذا قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Siapa yang buat buatan yang bid'ah yang tak ikut cara kita itu tolak, maksudnya tak ada pahala. Kenapa? Bukan tak bersih. Juga syarat satu syarat untuk buatan kamu jadi sah bersih dari bid'ah. Itu maksudnya ikut sunnat Rasulullah SAW. Idan sunnat Rasulullah SAW jalan yang bersih. Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Bid'ah itu jalan yang tak bersih. Tahuru syatrul iman. Aman nabillah. Itu sebab kita cakap orang yang ada kurang ilmu tak dapat orang yang mengaji dia agama Islam dengan cara yang betul. Lepas dia buat bid'ah, kita excuse. Dia buat bid'ah, kita excuse. Tapi excuse tak maksudnya dia dapat pahala. Tak. Excuse maksudnya tak dapat apa? Tak dapat apa? Dosa. Tak maksudnya bid'ah ada pahala dalam agama Islam. Itu tidak ada 100%. Bid'ah dalam agama Islam tak ada pahala. Tapi mungkin ada apa? Dosa. Tapi orang yang ada excuse... Sius, tak ada apa? Dosa. Tapi mustahil dapat pahala dari bid'ah. Sebab semua bid'ah tak bersih. Contoh, orang salat tanpa wudu. Itu dosa tak dosa? Dosa tak dosa? Orang salat tanpa wudu, tidak ada wudu. Dosa tak dosa? Dosa. Tapi dia lupa. Kita excuse tak excuse? Excuse, tak ada dosa. Tapi ada pahala. Ada pahala. Ijma'ul muslimin, consensus, ijma'. Tidak ada pahala sebab salat tak ada apa? Wudu. Tak ada pahala juga tak ada apa? Tak ada dosa sebab dia dalam Islam. Alasan dia lupa. Tapi tak mustahil dapat pahala dari salat yang tidak ada apa? Wudu sebab tak bersih. Tak ada bersihan. Tapi kita excuse sebab lupa. Tapi mustahil dapat pahala, mustahil. Sebab setiap salat perlu wudu, perlu kebersihan. Juga setiap amal dalam agama Islam perlu ikut jalan Nabi sebab jalan Nabi jalan yang bersih untuk bersihan amal. Kalau kamu buat buatan yang tak ikut jalan Nabi, tak dapat pahala, jamin 100% tak ada. Itu maksudnya tolak dalam hayat ayah. Tapi dapat dosa tak? Ini berinci tafsir. Tengok, kalau kamu dalam alasan atau tak ada apa? Alasan. So, ini lain. Jelas tak jelas? Hadza ma'na wa at-tahur syatrul iman. At-tahur syatrul iman. Termasuk dalam zakat, wa siyam, wa haj, wa i'tiqad, wa jihad. Apa-apa amal dalam agama Islam perlu kebersihan. At-tahur syatrul iman. Amal Nabi. Juga tahur bersih hati dari akhlak-akhlak yang teruk. Dari hasad. Dari benci-benci tanpa hak. Dari jelisi. Dari cumpur-cumpur yang tak ada hak. Dari semua akhlak ini. Dari kibr. Sombong. A'udzubillah. Hada kulluhu yahriqul hasanat. Semua sakit-sakit yang penyakit itu dalam hati. Bakar, terbakar apa? Dosa, terbakar hasanat. Akhlak ini yang teruk dalam hati. Burn. Ya hasana. Kebaikan. Apa? Kebaikan. Bukan, itu bakar-bakar. Maksudnya akhlak yang turun di hati bakar. It burn your amal, burn your pahala. Habus pahala. Sebab ini semua tak bersih. Tak bersih. صلى الله عليه وسلم هكذا أم لا؟ نعم صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الرياء تهو الرياء الرياء شوف الرياء عملا ينتبرسه ولو بن بوات صلاة صيام حج زكاة دين الرياء أدى بحالة تا أدى بحالة تبي أدى دوسة أدى دوسة. Idan hasilnya ya ikhwani fillah, hasilnya kebersihan itu syarat untuk sah amalan kamu semua. Bersihan dalam hati dan bersihan juga atas jasad. At-tahuru syatrul iman. Qala walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah bunuh kan mizan kamu timbangan kamu yaumul qiyamah. Apa maksudnya alhamdulillah tamla'ul mizan? Setiap orang muslim pasti faham. Allah Jalla wa'ala make it obligate, wajib atas kita untuk buat syukur dan hamd kepada Allah Ta'ala sebab Allah bagi kita ni'mah, ni'mah besar di hidup kita. Macam mana wajib atas kamu untuk buat salah, 5 salah setiap hari? Juga wajib aini, fard aini atas setiap orang muslim untuk terus menerus buat syukur kepada Allah Ta'ala sebab Allah bagi kita ni'mah-ni'mah yang agung di agama, di hidup kita. Allah Jalla wa'ala bagi kita untuk jadi orang muslim sihat, ada isteri, ada anak-anak, ada apa-apa pun di hidup kamu ni'mah. Setiap orang ada ni'mah dia sendiri. Fayajib, it's obligate on every single Muslim to keep. Ada ustaz ada. Ala. Ah خلاص ان شاء الله معاف جزاك الله خيرا. شكرا سبحان الحمد اشهد ان لا ان شاء الله كده سنبغ دي تبان لي. سبحان الحمد اشهد ان لا انت استغفر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله. يوجد استاذ اخر.